الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فركات المؤلف حفظه الله تعالى الباب السادس باب yang keenam masih dalam pembahasan kitab الطهارة في المسح على الخفين والإمامة والجديرة tentang hukum menyapu di atas dua khuf dan yang dihukumi sama dengan hukum khuf. Demikian pula menyapu di atas sorban dan al-jabirah perban. Wafihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Yang jelas dalam bab ini semuanya menyangkut tentang permasalahan hal-hal yang dibolehkan untuk disapu atau diusap, dilakukan al-mashu di atasnya. Dan al-mashu itu lawan dari al-ghuslu. Al-ghuslu dibasuh dengan menggunakan air yang dituangkan di atasnya. Namun al-mashu imrarul yadi ala syai, mengusap dengan menggunakan tangan di atas sesuatu. Apakah menggunakan sesuatu dari air atau tidak, melewatkan tangan di atas sesuatu, maka itu disebut al-mashu. Maka di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas tentang masalah mengusap, seperti mengusap di atas dua khuf dan yang dihukum sama dengan hukum khuf, seperti sepatu yang kita ketahui sekarang ini dengan berbagai macam jenisnya. Demikian pula sepatu tentara atau yang semisalnya. Demikian pula yang menyangkut tentang masalah menyapu di atas kaus kaki, ini apa hukumnya juga akan dijelaskan. Dan yang hubungannya dengan menyapu di atas sorban, dan yang manakah yang dimaksud dengan sorban, kemudian perban, dan bagaimana tata cara mengusap di atasnya. Lalu berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-khuffu. Al-khuffai itu bentuk mutsanna dari al-khuffu. Yang dimaksud al-khuffu huwa ma yulbasu ala ar-rijli min jildin wa nahwihi, yaitu apa yang dikenakan di kaki dari sesuatu yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Wa jam'uhu khifafun, dan jamaknya disebut khifaf. Wa yulhaqu bil khufaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sawfin wa nahwihi, dan dikiaskan kepada al-khufain setiap yang dikenakan pada kedua kaki, apakah terbuat dari sauf, dari benang, wool, dan yang semisalnya, dari yang dihukumi sama dengan khuf dan penggunaannya sama dengan penggunaan al-khuf, yaitu untuk digunakan menutupi kaki dengan syarat hingga menutupi dua mata kaki. Ya, dengan syarat hingga menutupi dua mata kaki. Sebab itu syarat dari al-khuf. Adapun sesuatu yang dikenakan yang tidak menutupi kedua mata kaki, maka itu tidak disebut khuf secara istilah syar'i. Namun disebut an-na'l, atau biasa kita mengatakannya atau menyebutnya sendal. Ya, biasa kita menyebutnya sendal. Maka dikaitkan kepada al-khuf segala sesuatu yang hukumnya sama dengan al-khuf yang menutupi mata kaki. Apa yang kita ketahui sekarang ini, ya, beberapa model sepatu yang tetap berada di bawah mata kaki, maka itu tidak dihukumi dengan hukum khuf, ya, dan tidak dihukum dengan hukum al-khuf. Demikian pula yang biasa kita kenal dengan sendal sepatu, ya, yang terlihat kedua mata kakinya, maka ini juga tidak dihukumi al-kufu dan tidak mengenai apa, tidak dihukumi dengan hukum-hukum yang dihukumi dengannya al-kufu, sebagaimana akan kita jelaskan dari hukum-hukum atau syarat-syarat mengenakan al-kufu tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menjelaskan tentang hukum-hukum pada saat ihram, termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan al-khuffain. Wala yalbas al-khuffain, dan jangan dia mengenakan kedua khuf. Illa an la yajidanna 'alayhi fal yalbas al-khuffain wal yaqta'huma hatta takuna tahta al-ka'bain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apabila seorang tidak mendapatkan dua sendal, maka boleh dia mengenakan dua khuf dan dia memotongnya hingga berada di bawah kedua mata kaki. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, hukmul mas'i al-khufaini wa daliluhu, hukum menyapu di atas dua khuf dan dalil-dalil tentang disyariatkannya menyapu di atas dua khuf. Al-mas'u al-khufaini jaihun bi'ittifaqi ahli sunnati wal jamaah, menyapu di atas dua khuf diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi, dan ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan hamba-hambanya. Wa daf'an lil haraj wal masyaqqati anhum, dan untuk menolak berbagai kesulitan dan hal-hal yang memberatkan dari mereka, sebab kadang-kadang mereka membutuhkan untuk menggunakan al-khuf atau memakai sepatu dalam kondisi-kondisi mereka, apakah dalam perjalanan atau mungkin dalam kondisi dingin dan yang semisalnya, sehingga mereka sangat membutuhkan untuk mengenakan al-khuf. Maka di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang mudah, yang penuh rahmat bagi hamba-hambanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya untuk mengenakan al-khuf, dan mereka diperbolehkan untuk tidak melepaskannya meskipun pada saat mereka hendak bersuci, tentu dengan syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Faqad dalla ala jawazihi as-sunnah wal ijma', yang menunjukkan diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf adalah as-sunnah dan al-ijma', berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan al-ijma'. Dan juga sebagian menyebutkan adanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang dalil tentang disyariatkannya berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dalam qiraah yang lain sebagian membaca wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ya, wa arjulikum, yani kaki-kaki kalian, usaplah kepala kalian, demikian pula kaki-kaki kalian hingga ke kedua mata kaki kalian. Dalam sebagian jamaah sebagaimana kita sebutkan, disebutkan dalam bentuk kasrah. Ada yang memahami bahwa disebutkan dalam surah kasrah mengikuti ru'us, ya, mengikuti ru'us sebagai badal dari ru'usikum, yang mengikuti hukum al-mas'u, mengikuti hukum mengusap di atas mengusap di atas kedua kaki, yang dimaksud adalah ketika seorang menggunakan al-khuf dan yang semisalnya. Amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad tawatarat al-ahadith as-sahihah 'ala thubutihi, telah mutawatir hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kebenaran menyapu di atas dua khuf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tahribuhu fi dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan hal tersebut wa antum apa di situ tulisannya takhrisi ini kurang pas kalau takhrisi tidak ada yang tertulis tahribuhu mana yang tertulis tahribuhu antum apa di situ Pak, bukan hak. Itu lebih ngawur lah belum. Tak, oh rok di situ, rok di depannya rok. Rok, ayah, sahih. Tarhisihihi, nah. Wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fihi. Di sini punya anak terbalik. Tarkhisihi atau jadi membingungkan ini maknanya. Tarkhisihi yakni rukhsah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada para sahabatnya untuk menggunakan al-mashu al-khuffain atau mengamalkan al-mashu al-khuffain. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بركات الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في قلبي من المسح شيء tidak ada sedikit pun dalam hatiku berkenan tentang masalah menyapu di atas dua khuf fihi 40 hadisan 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam permasalahan ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala sangat yakin dengan syariat diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf wal muradu biqawlihi yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazih bahwa tidak ada sedikit pun dalam hatiku keraguan tentang diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf wa qala al hasan al basri rahimahullah berkata al hasan al basri rahimahullah taala حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على الخفين telah memberitakan kepadaku 70 dari para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa beliau menyapu di atas dua khuf beliau menyapu di atas dua khuf beliau menukilkan 70 orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka ini sangat jelas menunjukkan bahwa hal ini merupakan perkara yang disyariatkan yang merupakan rukhsah bagi kaum muslimin ketika mereka hendak menyapu di atas dua khuf dan yang semisalnya wa min hadhihi alhadith termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkan yang menyapu di atas dua khuf hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha 'ala al-khuffayhi wa masaha 'ala khuffayhi kata beliau aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau buang air kecil dari kencing kemudian beliau berwudu dan menyapu di atas dua khufnya muttafaqun alaihi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim al-Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala al-A'mash an Ibrahim berkata al-A'mash Sulaiman bin Nahran an Ibrahim Ibrahim bin Yazid An-Nafa'i beliau mengatakan kana yu'jibuhum hadzal hadis adalah mereka itu sangat senang dengan hadis ini mereka sangat kagum terhadap hadis ini li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil ma'idah yakni ayatul wudu sebab Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini beliau masuk Islam setelah turunnya ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah yaitu ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya berwudu ya, yang disebutkan di sana perintah untuk membasuh kaki. Lalu kemudian setelah itu Jabir bin Abdullah menukilkan hadis ini di mana beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas dua khufnya setelah turunnya ayat surah Al-Maidah yang menjelaskan tentang wudu. Menunjukkan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa menyapu di atas dua khuf itu telah terhapus dengan turunnya ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah, maka ucapan mereka dibantah dengan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan bahwa menyapu di atas dua khuf merupakan amalan yang masih saja disyariatkan meskipun telah diturunkan ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya berwudu. Wa qad ajma'a al-ulama min ahli sunnah wal jamaah 'ala mashru'iyyatihi fi as-safari wal hadar li hajatin aw li ghairiha. Dan telah bersepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang disyariatkannya menyapu di atas dua khuf baik dalam kondisi safar atau di saat muqim hadar disebabkan karena ada kebutuhan atau yang lainnya. Ya, karena pentingnya permasalahan ini dan karena ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada yang menyelisihi masalah diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf kecuali dari kalangan ahlul bid'ah seperti dari kalangan Syiah Rafidhah yang mereka mengingkari menyapu di atas dua khuf. Ya, oleh karena itu sebagian para ulama mereka menyebutkan di dalam usul ahli sunnah wal jamaah di antara prinsip-prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah seperti At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi beliau menyebutkan dalam aqidah At-Tahawiyah termasuk di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah di mereka meyakini adanya syariat menyapu di atas dua khuf. Hal ini disebabkan karena ahli sunnah tidak ada perselisihan di antara mereka yang menyelisihi mereka dari kalangan ahli bid'ah sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi sekira sampai di sini ma'asyarakatullah wa'alaikumullah insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa'afiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin تفضلوا حفظكم الله